Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan memasuki pembahasan hadis yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala al-hadithul khamis, hadith yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث yang kelima dari أم المؤمنين ibunda yang kaum mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hada, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini yang bukan termasuk darinya, maka itu tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis ikhwan fillah azakumullah, hadis diriwayatkan dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan wanita yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi itu disebut dengan Ummahatul Mukminin, ibunda-ibundanya kaum mukminin berdasarkan surat Al-Ahzab yang ke-6, wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, dan istri-istri beliau, yakni istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatuhum, ibunda-ibunda mereka, yakni ibunda-ibundanya kaum mukminin. Berdasarkan ayat inilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, ibunda kita semua. Dan kunyah beliau, kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha adalah ummu Abdillah. Walaupun beliau tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada, ini menunjukkan bolehnya seseorang memakai kunyah walaupun dia tidak memiliki seorang anak. Nah, Ummu Abdillah ini kunyahnya Aisyah. Namun sebagian ulama menyatakan Aisyah memakai kunyah Ummu Abdillah ini diambil dari keponakan beliau radhiyallahu anha, yaitu Aisyah punya saudari namanya Asma. Asma menikah dengan Zubair bin Awam dan keduanya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Abdullah. Namanya, nama dari anaknya Asma dipakai kunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini penjelasan dari sebagian ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang permasalahan perkara yang baru di dalam urusan agama, maka amalan tersebut apabila dilakukan adalah amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah masyarakat hadirin rahimakumullah, hadis ini termasuk 3 hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah sebagai madarul Islam, porosnya Islam. Islam itu barakallahu fikum berputar pada 3 hadis ini. Yang pertama adalah hadis yang sudah kita baca, yaitu di hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, hadisnya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Menunjukkan bahwasanya dalam berislam kita harus mengikhlaskan niat untuk Allah. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi porosnya Islam adalah hadis yang pertama kita, yaitu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena seorang dalam berislam yang dia amalkan itu harus amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak diperkenankan untuknya beramal dengan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang ketiga yang dinyatakan oleh Imam Ahmad sebagai madarul Islam, sebagai poros Islam, adalah hadis yang akan kita baca setelah hadis yang kelima ini, yaitu hadis yang keenam dari sahabat Nu'man bin Bashir tentang sabda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, perkara-perkara yang halal itu jelas, dan perkara-perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar. Ini nanti akan kita bahas pada hadis yang keenam. Ikhwan fil din azakumullah, makna hadis ini, man ahdada, barang siapa yang mengihdad, mengihdad ay aujada ma lam yakun mawjudan, dia membuat perkara yang sebelumnya tidak ada. Ini namanya ihdad, melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh siapapun, itu namanya ihdad. Barang siapa yang melakukan ihdad fi amrina, pada urusan kami. Apa itu urusan Nabi alaihi salatu wasalam? Urusan beliau adalah agamanya. Tidak ada kaitannya urusan beliau dengan dunia. Mari wali dunia, kata Rasulullah SAW. Ada apa kaitanku dengan dunia? Beliau mengingkari. Dan urusan yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan Nabi Muhammad SAW dengannya adalah urusan agama. Sehingga barang siapa yang melakukan ihdats dalam urusan kami, yakni dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dia membuat perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma laisa minhu, yang bukan termasuk darinya, yakni yang bukan termasuk dari agama kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut rad, akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diperuntukkan bagi orang yang mencetuskan amalan baru, mengikhdar sebuah perkara dalam Islam. Lantas bagaimana dengan orang yang mengikutinya? Orang yang mengikutinya juga tidak diperbolehkan berdasarkan riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal dengan amalan apapun yang tidak ada perintah kami padanya, fa huwa raddun, maka amalan tersebut juga tertolak. Ikhwan fillah, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Ini hadis yang ringkas namun luar biasa faedah yang ditunjukkan olehnya sangat-sangat banyak dan penting. Yang paling pokok yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah wujubu ittiba'i sunnah fil ibadat. Wajibnya mengikuti sunnah dalam peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut para ulama bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali apabila telah jelas ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Berbeda dengan urusan-urusan selain agama dalam hal duniawi. Ulama usul fikih menyatakan al-aslu fil 'adat al-ibahah. Hukum asal pada hal-hal duniawi, maka hukum asalnya adalah mubah. Antum mendapatkan perkara yang baru dalam masalah dunia, ya. Ada makanan yang baru dalam masalah dunia, makanan duniawi. Maka jangan antum ragu akan kemubahannya, kehalalannya, sampai datang kepada antum hujjah yang mengharamkannya. Ya. Antum menemukan hewan buruan, antum nggak tahu ini hewan apa, masalah duniawi. Maka hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Antum nggak tahu ada dalil yang mengharamkannya, maka hewan tersebut halal untuk dimakan. Demikian juga antum menemukan sistem jual beli yang baru, masalah duniawi, jual beli. Maka hukumilah akad jual beli tersebut dengan akad yang mubah, boleh dilakukan sampai datang kepada antum hujjah yang menunjukkan akan keharaman melakukan praktek jual beli tersebut. Nah, masalah duniawi, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau dalam permasalahan agama, ulama usul fikih menyatakan al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram. Apabila kita melihat ada gaya ibadah yang baru, ya, praktek ibadah zikir yang baru, praktek ibadah sholat yang baru di waktu yang belum kita tahu, tidak ada dalilnya kita tahu. Ada orang melakukan ibadah yang katanya agama tapi aneh. Maka jangan antum ikuti sampai antum mengetahui akan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ibadah tadi. Untuk melihat ada orang berpuasa, puasa terus menerus, setiap hari dia puasa. Dia katakan ini sebagai agama, dia katakan ini sebagai ibadah. maka antum tidak boleh mengikutinya sampai orang tadi mendatangkan dalil yang jelas bahwasanya apa yang dia lakukan adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asal dalam ibadah adalah haram untuk dilakukan sampai datang dalil yang mengubahkannya, sampai datang dalil yang memberikan petunjuk terhadapnya. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan perkara-perkara yang baru yang tidak dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dinisbahkan kepada agama, ini disebut dengan muhdats. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya sering mengulang-ulangi tentang hakikat perkara yang muhdats, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara muhdats itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu tempatnya adalah di neraka wal 'iyadzu billah. Sehingga dalam permasalahan perkara-perkara yang muhdats, jangan bergampang-gampangan, jangan meremehkannya, jangan menganggapnya sepele dan kecil. Perkara muhdats adalah perkara yang sering Rasulullah SAW jelaskan hakikatnya bahwa itu termasuk bagian daripada amalan yang akan menyungkurkan pelakunya ke dalam neraka wal 'iyadzu billah. Termasuk dalam perkara bid'ah. Ikhwan fill din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan para ulama terkait dengan masalah bid'ah dan muhdats, mereka membaginya menjadi dua hal atau menjadi dua bagian, sehingga jangan sampai nanti disalahpahamkan. Karena yang namanya bid'ah, pembahasannya itu ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri, dan ada yang tengah-tengah. Yang terlalu ekstrim terkait dengan masalah bid'ah, semua yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah duniawi, maka itu adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dia harus membangun rumah dengan gaya tatanan rumah yang ada di zaman Nabi. Dia harus membangun masjid tidak boleh memakai keramik, tapi memakai lantai yang dikala itu menjadi lantainya Nabi SAW masjidnya, yaitu menggunakan pasir dan seterusnya. Ini para orang yang gulu dalam masalah bid'ah. Semua perkara dibilang bid'ah. Tidak boleh naik motor karena enggak ada di zaman Nabi SAW kendaraan motor ini. Tidak boleh menggunakan pesawat karena enggak ada pesawat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ini orang yang ekstrim dalam memahami bid'ah. Dia enggak paham kaidah. Ada juga orang yang mudah-mudahan di dalam masalah bid'ah, dia menganggap yang namanya bid'ah itu bukan perkara yang besar. Dia mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang bagus. Walaupun tidak dituntunkan Nabi SAW, tidak termaktub dalam hadis-hadisnya, tapi ini bagus. Dilakukan untuk sampai kepada tujuan yang bagus. Ini orang yang terlalu bermudah-mudahan dalam bid'ah. Sehingga karena bermudah-mudahannya tadi, dia menganggap amalan-amalan bid'ah yang sudah-sudah jelas, yang sudah jelas-jelas bid'ah, dia anggap itu adalah perkara yang boleh untuk dilaksanakan. Adapun ahli sunnah wal jamaah adalah tengah-tengah dalam menyikapi bid'ah. Yang namanya bid'ah adalah dalam urusan agama, dalam urusan agama. Adapun dalam hal duniawi, maka yang tidak ada di zaman Nabi SAW selama itu urusan duniawi, mau desain rumah, desain masjid, kemudian kendaraan, kemudian model baju dan yang lainnya, itu perkara duniawi, maka boleh untuk kita lakukan walaupun tidak ada di masa Nabi SAW. Ikhwan fill din, a'azzani wa a'azzakumullah, yang namanya muhdatsat, perkara-perkara muhdats, perkara-perkara bid'ah, ini ada yang namanya bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara syar'i. Ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara syar'i. Yang namanya bid'ah sama seperti muhdats tadi. Sesuatu yang dilakukan yang sebelumnya tidak ada yang melakukannya, atau sesuatu yang diciptakan yang sebelumnya enggak ada yang menciptakannya. Itu namanya bid'ah. Dan ini mencakup dalam semua hal, dalam masalah duniawi dan juga dalam masalah agama. bid'ah terkait dengan atau bid'ah ditinjau dari segi bahasanya, bid'ah lughawiyah. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, amal muhdats bil lughah fa huwa kullu ma kana uhdita sawa'un akana fid din aw lam yakun fid din. Muhdats secara bahasa adalah semua perkara yang diada-adakan, baik dalam masalah agama atau dalam atau selain dalam masalah agama, yakni dalam masalah dunia. Nah, bid'ah mobil ini bid'ah, tapi bid'ahnya secara bahasa, karena mobil sebelumnya nggak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada, kemudian ada di zaman kita. Ini bid'ah secara bahasa. Dan bid'ah secara bahasa yang paling penting azzaikumullah terkait dengan masalah duniawi nggak tunggam, tidak dicela, ya tidak dicela pelakunya, dan juga tidak dicela perbuatannya, tidak dicela juga tadi barangnya. Apabila itu sifatnya adalah bid'ah secara bahasa yang bukan dalam urusan agama. Wa idza lam yakun bid'in, dan apabila bid'ahnya itu bukan dalam masalah agama, fa innahu la yadkhulu fi hadzal hadits, maka dia tidak masuk dalam hadits ini. Ya. Bid'ah yang selain dalam masalah agama, dalam masalah dunia tentunya, maka tidak masuk dalam hadits ini, tidak masuk dalam hadis-hadis yang mengancam pelaku kebid'ahan. Tidak masuk dalam hadis-hadis yang mengancam pelaku kebid'ahan. Yang diancam oleh hadis-hadis terkait dengan masalah bid'ah adalah bid'ah yang dilakukan dalam masalah agama. Rasulullah SAW tidak menuntunkan sebuah tata cara ibadah, kemudian ada setelah Rasulullah SAW wafat, ada yang datang mencetuskan ibadah ini. Tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, Al-Quran wala hadis. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, adapun ayat-ayat yang menunjukkan akan tercelanya kebid'ahan, di antaranya adalah surat Asy-Syura yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dzan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dalam agama ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan? Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang mensyariatkan kepada manusia sesuatu yang bukan agama, kemudian di atas namakan sebagai agama, sebagai syuraka, sekutu-sekutu yang Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Dan juga surat Al-Maidah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam dan tidak butuhnya Islam yang sempurna ini terhadap tambahan-tambahan. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan sesuatu yang sempurna tidak butuh tambahan, telah sempurna. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatan-kenikmatanku. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sehingga Islam tidak membutuhkan lagi yang namanya bid'ah-bid'ah. Tidak membutuhkan yang namanya muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Islam sudah sempurna. Jalanilah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Niscaya kita akan beruntung. Tidak usah melelah-lelahkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Perkara-perkara yang ada tuntunannya saja tidak semua bisa kita lakukan. Itu mau menambah amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, kemudian memberikan alasan-alasan yang tidak sesuai, mau namanya bid'ah ini, kalau bid'ah yang seperti ini bolehlah, kalau bid'ah seperti itu enggak boleh. Agama telah sempurna. Mau dengan alasan apapun bid'ah, mau dikasih embel-embel nama di belakangnya, mau dengan bid'ah hasanah, bid'ah thayyibah, mau bid'ah ini, bid'ah itu, selama itu perkara agama yang diada-adakan, tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka itu bid'ah yang tidak akan bisa menambah kesempurnaan Islam, karena Islam sudah sempurna. Dan juga dalam surat Ali Imran yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin yang mengaku cinta Allah, yang mengaku cinta kepada Allah, untuk mereka membuktikan kecintaan mereka dengan ittiba'ur rasul, dengan mengikuti ar-rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa. Apabila seseorang telah mewujudkan kecintaannya kepada Allah dengan mengikuti rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk ittiba'ur rasul, dan perkara muhdats, membuat-buat perkara muhdats dan bid'ah, serta mengamalkan amalan-amalan muhdats dan bid'ah, ini menyalahi ittiba'ur rasul, tidak sesuai dengan mengikuti ar-rasul alaihi as-salatu wassalam. Nah. Adapun hadis yang berisi tentang celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara bid'ah adalah di antaranya hadis yang sudah kita baca tadi, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi, semua perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Ini jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya bid'ah termasuk perkara yang akan menyuburkan pelakunya kepada neraka walayal bid'ah. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka atas kalian, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan ajaranku, dan ajarannya al-khulafa'ur rasyidun yang lurus, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin dengan gigi-gigi rahang kalian, jangan kalian lepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Ini syahidnya, ini inti pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari perkara-perkara muhdats. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara muhdats, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara muhdats adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Sehingga tidak ada alasan lagi yang menyatakan bahwasanya ada perkara bid'ah yang bukan dolalah. Ada bid'ah yang bagus. Di sini jelas Rasulullah SAW menggunakan lafaz kullu, semua. Mau dirujuk kepada semua kamus bahasa Arab yang namanya kullu itu artinya semua, enggak ada pengecualian-pengecualian. Kullu semuanya. Semua perkara yang diada-adakan. Baik memang amalannya diada-adakan atau amalan yang sudah ada tuntunannya tapi dilakukan dengan gaya yang berbeda, itu termasuk dalam kategori bid'ah. Dan bid'ah tempatnya adalah di neraka dikarenakan dia bentuk kesesatan wariyal bid'ah. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah jami'an. Terkait dengan masalah bid'ah, ada penjelasan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya yang namanya mutaba'ah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, la tatahaqqaq illa idza kana al-amalu muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah. Hendaknya diketahui bahwasanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan ibadah tidak akan terwujud sama sekali kecuali apabila amalannya mencocoki syariat dalam 6 perkara. Ya. Amalan apapun itu, ya, apabila ingin kita ittiba'kan, ingin kita ikutkan kepada ajarannya Nabi alaihi salatu wasallam, maka harus dicocokkan dengan syariat dalam 6 perkara. Yang pertama sebabnya, ya. Yang kedua jenisnya, yang ketiga kadarnya, yang keempat tata caranya, yang kelima waktunya, yang keenam adalah tempatnya. Kita berbicara tentang amalan-amalan yang sudah ada contohnya, seperti zikir, di sholat, seperti puasa, zakat, i'tikaf. Ini secara hukum asal dalam hal syariah ada tuntunannya, seperti yang ada tuntunannya. Nah, perkara-perkara ini juga harus dicocokkan kepada syariat dalam 6 urusan atau dalam 6 perkara yang tadi kita sebutkan, sebabnya, jenisnya, kadarnya, tata caranya, zamannya, dan waktunya. Apabila dicocokkan dalam 6 perkara ini, maka amalan tadi akan menjadi amalan yang sholih, amalan yang ada ittiba'nya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah amalan tersebut harus, atau ada penjelasan sebelumnya, fa'idha lam yuwafiq syari'ata fil umuri sittah fahuwa batilun mardud. Apabila amalan tadi tidak mencocoki syariat dalam 6 perkara ini, maka amalan tersebut adalah amalan yang batil lagi tertolak. Kalau batil berarti gak sah, mardud tertolak berarti tidak diganjar pahala, hanya mendapatkan lelah saja. Li'annahu ihdathun fi dinillahi ma laysa minhu. Karena apabila tidak mencocoki 6 perkara ini, amalan tersebut menjadi muhdats, menjadi perkara yang diada-adakan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak termasuk darinya. Yang pertama tadi, an yakunal amal muwafiqan lisyari'ah fi sababihi. Amalan apapun itu harus mencocoki syariat dalam sebabnya. Ya. Setiap amalan itu dilakukan ada sebabnya. Nah, apabila seorang melakukan amalan yang sebabnya bukan karena sebab syar'i, maka amalan tersebut adalah amalan yang mardud, tertolak, dan amalan yang batil. Seperti sholat, ini ada tuntunannya. Tapi tatkala seorang mengilzamkan, mengharuskan dirinya untuk senantiasa sholat 2 rakaat setiap kali dia masuk rumahnya, dan dia jadikan ini sebagai perkara yang sunnah, ya, dia anggap masuk ke rumah harus sholat 2 rakaat harus, dan ini perkara yang sunnah dia anggap, maka ini amalannya tertolak. Ya. Karena walaupun sholat ada tuntunannya, tapi enggak ada sebab yang ditunjukkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya setiap kali seorang masuk rumah harus sholat 2 rakaat. Nah, begitu pula tatkala seorang ahda fa'idan lintisari muslimin fi badr, tatkala ada seseorang yang membuat sebuah acara dalam rangka merayakan kemenangan kaum muslimin di perang Badr, fa'inahu yuraddu alaih. Yang seperti ini barakallahu fikum tertolak. Enggak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam melakukan perayaan-perayaan, karena kita sekarang ada di hari yang mana Rasulullah SAW dan para sahabat di kala itu perang Badar menang mereka. Pada setiap tahunnya Rasulullah SAW dan para sahabat melewati hari yang sama, yaitu hari yang mereka menang pada perang Badar pada hari tersebut. Namun Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan perayaan apapun. Sehingga barang siapa yang pada hari ini melakukan perayaan untuk kemenangan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya pada perang Badar, maka ini adalah perkara yang muhdats, perkara yang diadakan, perkara yang bid'ah. Dan setiap bid'ah tempatnya adalah di neraka. Nah, kemudian amalan harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Ya. Yang namanya amalan harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Seperti seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Tapi dia berkurbannya dengan hewan yang bukan menjadi jenis hewan kurban, dia berkurban dengan kuda. Dan dianggap ini sebagai ibadah. Maka ini perkara yang muhdats, perkara yang diadakan. Tapi kan ini udhiyah. Tapi ini sembelihan. Iya, itu sembelihan, tapi jenis hewannya tidak dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mau ibadah udhiyah, mau ibadah kurban, hewan yang disembelih juga harus hewan yang sudah ditentukan jenisnya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Unta, sapi dan kambing. Selain itu, mau antum namai udhiyah, mau antum namai hewan kurban dan yang lainnya, maka itu bukan hewan kurban dan udhiyah karena jenisnya tidak sesuai dengan jenis yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang namanya amalan juga harus sesuai dengan syariat pada kadarnya. Ya. Seorang berwudu, wudu ada tuntunannya. Tapi tatkala dia melakukan ihdath dengan menambah bilangan basuhannya, Rasulullah SAW, ya, tatkala beliau berwudu tiga kali, semuanya dibasuh tiga kali, wajahnya, tangannya, kakinya. Beliau mengatakan, man zada ala dzalik faqad azaa wa ta'adda wa zalam. Barang siapa yang menambah atas bilangan yang saya lakukan ini, yakni menambah dari tiga basuhan empat ke atas, maka dia telah berbuat jelek, dia berbuat jahat dan dia berbuat zalim. Barang siapa yang tatkala dia berwudu menganggap basuhan yang keempat dan kelima adalah sunnah, maka amalannya mardud. Amalan tertolak. Amalan adalah amalan yang muhdats, masuk dalam kategori bid'ah karena dia melebihi kadar batasan yang telah dibatasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang namanya amalan harus sesuai dengan syariat dalam tata cara pelaksanaannya, dalam kaifiahnya. Amalan apapun itu, baik sholat, puasa, zakat dan semisalnya, itikaf, harus diamalkan, dilakukan sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti ada orang yang sholat, tapi dia sujudnya sebelum ruku, ya, sujud dulu baru ruku. Kalimat sholat atau ibadah sholat, ini ibadah yang mulia. Tapi tatkala dia melakukan sholat menyalahi tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam padanya, maka dia telah melakukan perkara muhdats. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan ruku dulu baru sujud. Tapi kalau dia sujud dulu baru ruku, maka yang seperti itu perkara yang muhdats. Kemudian juga seperti apabila seorang berwudu dengan acak-acakan, tidak dengan urutan yang diurutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang dia lakukan adalah amalan yang mardud, amalan yang tertolak, karena itu adalah amalan yang muhdats. Kemudian yang namanya amalan itu harus sesuai dengan syariat pada zamannya, pada waktunya. Sehingga apabila seorang melakukan sholat tapi belum masuk waktunya, maka sholat tersebut tidak diterima karena sholat tersebut dilakukan pada waktu yang tidak dituntunkan oleh syariat, oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, sholat asar dilakukan pada jam 1 siang. Yang seperti ini barakallahu fikum perkara yang mukhdats. Atau yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, melakukan sholat maghrib kalau bintang-bintang sudah bermunculan. Kalau bintang-bintang belum bermunculan, maka belum tiba waktunya sholat maghrib dan juga belum tiba waktunya berbuka. Nah, ini barakallahu fikum, terkadang malah sampai mereka mengulur-ulur waktu hingga masuk waktu sholat isya yang sesungguhnya. Mereka anggap ini sebagai waktu sholat maghrib. Yang namanya sholat maghrib harus nunggu bintang-bintang dulu. Mewarisi orang-orang Yahudi dalam masalah ini, orang-orang Syiah Arab. Melakukan amalan yang tidak sesuai zamannya dengan zaman yang telah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu pula yang keenam, yang namanya amalan yang mengandung ittiba'ur rasul itu harus sesuai dengan syariat pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Seperti seorang yang iktikaf tapi bukan di masjid, dia iktikaf di rumah, ya, atau dia iktikaf di gua, dia iktikaf di tempat keramat, dia tapi sebagai perkara ibadah, dia iktikaf di kuburan. Nah, ini perkara yang khusus, karena iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid, bukan di luar masjid. Nah, berdiam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf, ini tempatnya adalah di masjid. Ikhwan fillah jazakumullah fantabih li hadhihi al-usuli sittah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka perhatikanlah enam perkara ini, wa tabiq 'alaiha kullama yaridu 'alaik, dan praktekkanlah pada semua yang datang kepadamu dalam urusan-urusan ibadah. Sehingga intinya ikhwan fillah jazakumullah, apabila kita melihat ada jenis ibadah yang baru, ya, maka kita harus menekankan kepada orang yang melakukan amalan tadi, ada tidak tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam yang termaktub dalam hadis. Jika tidak ada, maka itu bisa dipastikan sebagai amalan yang muhdats, amalan yang bid'ah. Ini hanya kaidah umum. Adapun perincian-perinciannya, yang ini bid'ah atau tidak, yang ini bid'ah atau tidak, silakan antum kaitkan sendiri. Setiap amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka yang seperti itu adalah amalan bid'ah. Agama Islam, agama yang sempurna, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya sudah menjadi amalan-amalan yang sempurna, sehingga apabila datang amalan yang tidak sesuai dengan amalan Nabi SAW dan amalan para sahabatnya, maka itu adalah amalan yang muhdats, amalan yang bid'ah, yang tidak diperkenankan bagi kita untuk mengamalkannya, karena amalan tersebut adalah amalan yang muhdats dan mardu. Perkara yang muhdats diadakan dan tertolak, tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka waliyullah. Khon fi din azzaqullah, ini bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.